إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Jadi kita sudah melewati dua jenis di antara bentuk syirik akbar. Apa saja Miftah? Syirkul doa atau syirkul da'wah. Yang kedua syirkun niyah. Abbas Magelang. Syirik dalam perkara niat itu yang merupakan syirik akbar. Itu yang bagaimana? Riya itu syirik akbar. Lukman. Ya di sana ada riya yang itu syirik akbar. Seperti riyanya siapa? Orang-orang munafikin, di mana mereka melakukan amal salih tetapi tidak ada niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata untuk tujuan duniawiyah. Ya, keselamatan darah dan hartanya saja. Ya, karena mereka orang-orang yang tidak mengimani ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan yaumul akhir. Ini keadaan orang-orang munafikun. Taib riya yang syirik asghar. Dindin. Tadi kan riya yang syirik merupakan syirik akbar, riya orang-orang munafikin. Sekarang riya yang syirik asghar. Riya orang mukmin. Apa istilahnya Ibnu Qayyim? Ali. Ya, sebelum yang ikhwan dulu, yang tolabah dulu. Ja'far. Riya yang bagaimana? Jibril. Allah alam. Ikmal. Al-Jundi. Yang diistilahkan Ibnu Qayyim yasiru riya itu. Ya, itu riya yang syirik asghar. Ya, riya yang yasir, yang ringan. Artinya riya yang ringan, yang sedikit. Kalau riaknya orang-orang munafikin, ya, riak yang besar, karena mereka tidak ada sama sekali niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berintian amalan yang dimasuki riya. Faiz. Kalau dari awal ada niat, ya, selain ibadah kepada Allah juga ingin mendapatkan, ya, tujuan selain ibadah, tujuan selain Allah, apa hukum amalannya? Dari awal, awal dia meniatkan ingin ibadah, juga ingin dapat balasan di dunia. Contoh misalnya ada pujian, atau ada bagian-bagian dari dunia yang dia dapatkan, ya, jabatan atau yang semisalnya. Apa hukum amalannya? Nah, Allah alam. Mari dicatat. Afif. Kenapa? Pertanyaannya. Jadi dari awal dia melakukan amalan, meniatkan untuk ibadah kepada Allah juga, ya, ingin untuk mendapatkan, ya, perkara dunia. Apa hukum amalannya? Dari awal ini, awal niatnya itu sudah ada tujuan-tujuan selain Allah. Hah? Tidak diterima. Artinya amalannya merdud. Dalilnya apa? Apa dalilnya Islam ya? Dalilnya apa? Dalil yang tidak diterimanya, ya, hadis qudsi riwayat Imam Muslim, ya, ana agna syuraka an syirk, ya, dalilnya menunjukkan bahwa amalan yang di situ ada tujuan selain Allah, karena Allah menyatakan man amila amalan, ya, asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirka, menunjukkan bahwa amalan salih yang, ya, dimasuki, ya, tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tertolak. Ini kalau dari awal. Sekarang kalau riya ini masuk, ya, di pertengahan amalan, Khalid, rinciannya bagaimana? Kita murojaah sambil menunggu yang lainnya. Sabar, yang lain menunggu, ya. Ditinjau amalannya pertama. Tidak terkait yang awal dengan akhir, dengan awalnya tidak terkait, maka yang tidak ada riaknya diterima, yang ada riaknya itu yang tertolak. Contoh amalan yang tidak terkait awal dengan akhir, akhir dengan awal. Sedekah. Ya. Contohnya gimana? Iya. Iya. Iya. Iya. Baik, ahsan. Itu yang pertama. Jadi amalan yang tidak terkait akhirnya dengan awalnya, maka yang dimasuki riya ini yang tertolak. Berikutnya, Mas Lukman sudah, ya? Sudah ditanya? Mau ditanya enggak? Oh, ya, yeah, baik. Sekarang yang kedua. Tadi kan amalan yang tidak terkait akhir dengan awalnya. Sekarang berarti yang terkait akhir dengan awalnya, sepertinya seperti sholat. Ya, larut dalam riaknya. Ya. Dari awal sampai akhir tertolak. Baik. Contohnya dia awalnya ikhlas, ya. Rakaat kedua. Ya, kemudian larut dalam riaknya. Ya, tidak ada upaya untuk menangkal atau memeranginya, maka yang awalnya yang rakaat pertama yang ikhlas juga tidak diterima karena terkait awal dengan akhirnya. Berikutnya rinciannya. Amalannya bagaimana? Amalannya diterima. Hasan. Jadi yang ketiga, munculnya riya setelah selesai dari amalan, ya, sudah selesai dari amalannya kemudian muncul riya. Pak Mukti, Fadl, diterima enggak amalnya tadi? Munculnya riya itu setelah amalan selesai. Ya, seseorang selesai dari sholatnya, contoh misalnya. Ya, sholatnya dari awal sampai akhir, ya, selamat dari riya. Selesai dari sholat, ya, muncul riyanya. Diterima sholatnya tadi? Diterima, dan diterima, tidak mempengaruhi. Ya, karena selesai dia dari sholatnya, tidak ada keterkaitan riyanya tadi, ya, dengan ini sholat yang sudah selesai ditunaikannya. Tapi kita masuk penjelasan dari jenis syirik akbar yang ketiga. Matannya sudah kita pelajari tentang syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Qala asy-syarih rahimahullah, أي النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة يعني jenis yang ketiga dari jenis-jenis syirik akbar adalah syirk الطاعة, syirik dalam perkara ketaatan. Kata beliau, فمن أطاع المخلوقين في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ويعتقد ذلك بقلبه ما علمه بأنه مخالف للدين فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك به الشرك الأكبر. Kata beliau, barang siapa menaati al-makhlukin, ya, para makhluk, dan biasanya yang diperlakukan demikian para tokoh, ya, ar-ru'asa, ya, khususnya dari kalangan yang dianggap sebagai tokoh-tokoh agama. Barang siapa menaati makhluk di dalam penghalalan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau pengharaman apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'taqidu dzalika biqalbihi, dan orang yang mengikuti ini meyakini hal yang demikian dengan hatinya, ya, artinya sesuatu ya, yang dihalalkan oleh para tokohnya, padahal itu perkara yang diharamkan oleh Allah, ya, kemudian dia meyakini halalnya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi oleh yang dia ikuti itu dihalalkan. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ya, kemudian oleh orang yang diikutinya dihalalkan, kemudian dia mengikuti penghalalan tersebut dan meyakini dengan hatinya. Ma ilmihi bi annahu mukhalifun lid-din. Bersamaan pengetahuan dia, ya, dia mengetahui tentang hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada perkara-perkara tadi. Bi annahu mukhalifun lid-din. Bahwa apa yang ditetapkan oleh orang yang dia ikuti tersebut itu menyelisihi agama, menyelisihi hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Maka dia telah menjadikan para makhluk tadi sebagai rabb, tuhan-tuhan, ya, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengetahui bahwa penghalalan, demikian juga pengharaman, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan am lahum syuraka wa syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka rupa ajaran agama yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin padanya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, beliau menjelaskan dalam Al-Qaulul Mufid terkait dengan arbab di sini, ya, penjelasan terkait dengan ayat yang dijadikan dalil oleh al-muallif Syekh Abdullah Al-Qarawi dalam bab ini, yakni syirkut ta'ah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah al-ayah, bahwa rabb, ya, ini terkait dengan tarbiyah yang sifatnya qadari. Di sana ada yang terkait dengan tarbiyah yang sifatnya syar'i. Ya. Jadi pengaturan terhadap alam semesta yang sifatnya qadari, kauni, ya. Demikian pula yang kedua, pengaturan yang sifatnya syar'i, terkait dengan syariat, ya. Adapun terkait dengan kauni, qadari, ya, secara umum, ya, makhluk-makhluk meyakini bahwa tidak ada yang mampu untuk mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka yang fitrah dan akalnya sudah rusak. Ya, yang meyakini bahwa wali fulan ikut mengatur untuk wilayah ini, ya, yang lainnya yang ikut mengatur untuk wilayah itu, termasuk meyakini adanya, ya, penguasa Merapi atau penguasa Laut Selatan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syirik dalam perkara rububiyah. Kemudian yang kedua, tarbiyah yang sifatnya syar'i. Ya, yakni pengaturan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan syariat ini. Ya, penghalalan dan pengharaman. Ini yang menjadi pembahasan kita sekarang. Maka seseorang yang mengetahui tentang hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang perkara-perkara yang oleh orang yang diikuti, ya, dihukumi dengan perkara-perkara yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diyakini olehnya apa yang ditetapkan oleh para pemimpinnya tadi. Jadi perkara yang Allah haramkan misalnya khamr atau daging babi atau yang semisalnya di perkara-perkara yang zahir orang secara umum kaum muslimin tahu. Ya. Kemudian si pemimpinnya menyatakan bahwa khamr halal, daging babi halal. Ya. Kemudian dia pun mengikuti pemimpinnya tadi, ya, dan meyakini dengan hatinya, ya, bahwa apa yang dihalalkan oleh pemimpinnya itu benar, meskipun menyelisihi hukum Allah, menyelisihi syariat Allah. Maka orang yang seperti ini dia telah menjadikan makhluk-makhluk tadi sebagai Rabb, Tuhan-Tuhan yang diibadai selain Allah. Meskipun dia tidak ruku, tidak sujud kepada pemimpinnya tadi. Ya, tidak juga melakukan kurban, penyembelihan untuk mengagungkan pemimpinnya tadi. Dia telah mempertuhankan pemimpinnya tadi selain Allah. Wa asyraka bihi asyirkal akbar. Dan dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesyirikan syirik akbar. Ya, ini syirik ta'ah yang merupakan syirik akbar. Adapun terkait dengan mereka yang mengikuti, ya, sebatas amaliyah, sebatas amalan, dalam keadaan meyakini, ya, apa yang ditetapkan oleh para pemimpinnya tadi perkara yang batil, ya, tetapi dia mengikuti secara amalan, ya, maka ini maksiat besar, ya, sama yang ditegaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ya, mereka yang mengikuti, ya, ini syirik dalam perkara ini, ini syirku ta'ah pembahasannya, ya, mengikuti apa yang ditetapkan oleh para pemimpinnya dalam keadaan meyakini, ya, kebatilan apa yang ditetapkan tersebut, ya, dia tidak jatuh ke dalam syirik akbar, tetapi apa yang dilakukannya ini merupakan maksiat, ya, maksiat yang besar. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan tadi yang disyaratkan oleh Asy-Syarih adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu, yani ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Al-ayah lafad ittakhadhu, mereka telah menjadikan, siapa yang dimaksud, ay al-yahudu wan nasara la'anahumullah, yani orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, semoga Allah melaknat mereka. Ahbaruhum, mereka telah menjadikan ahbar mereka, yakni wahum ulama'ul yahud, karena ini yang dominan pada Yahudi, mereka adalah orang-orang yang mengerti ilmu, ya, sehingga ini yang masyhur dari mereka, ahbar, ya, bersamaan dengan itu ilmu yang ada pada mereka tidak memberi manfaat bagi mereka karena mereka meninggalkan amalan terhadap ilmu yang Allah karuniakan tadi. Waruhbanahum, ruhban ini jamak dari rahib, wahum ubadun nasara, yang dimaksud dengan ruhban adalah ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani, ya, yang mereka disifati orang-orang Nasrani sebagai abdalin, ya, orang-orang yang sesat. Ya, mereka para ruhban orang-orang yang punya semangat ibadah tetapi meninggalkan ilmu. Ya. Dan kita mengetahui bahwa baik Yahudi ataupun Nasrani, mereka orang-orang sesat, tetapi kesesatan Yahudi ini lebih parah karena mereka sesat di atas ilmu, ya, memiliki ilmu tapi enggan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga ini lebih parah, ya, karena pada diri mereka, ya, terdapat sifat penentangan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Orang-orang Nasrani, mereka memiliki semangat untuk ibadah. Hanya saja ibadah yang mereka lakukan dibangun di atas perasaan. Ya, sehingga akhirnya tersesat. Menganggap bahwa apa-apa yang mereka pandang sebagai suatu perkara yang indah, ya, menurut pandangan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga didatangkan, ya, alat-alat musik ke tempat-tempat ibadah mereka. Dan ternyata yang seperti ini diikuti oleh kaum muslimin, ya, hanya beda bentuknya saja. Kalau yang di gereja itu piano, ya, misalnya, maka yang dibawa oleh sebagian kaum muslimin dengan kejahilan mereka ke masjid-masjid mereka, ya semisal rebana dan yang semisalnya, yang mereka niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arbaba min dunillah ay syuraka ma'allah, yakni mereka menjadikan para ulama mereka dan ahli ibadah mereka ini sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, haitsu ittaba'uuhum fi tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahalla. Dari sisi mereka mengikuti para ulama dan ahli ibadah mereka di dalam penghalalan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan pengharaman apa-apa yang Allah halalkan. Ini maksud menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Jadi bukan maknanya bahwa orang Yahudi, ya, sujud ruku kepada para ulamanya, orang Nasrani ruku dan sujud kepada para pendetanya, bukan itu. Ya, tetapi mengikuti para tokoh tadi dalam menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kebenaran apa yang ditetapkan oleh para tokoh tadi. Kemudian wal masih ibn Maryam, yang dimaksud dengan al masih ibn Maryam ai Isa alaihi salam, yani Nabi Isa alaihi salam, wa huwa bari'un min ibadatihim lahu. Di mana Nabi Isa alaihi salam berlepas diri dari peribadatan, yani orang-orang yang mengaku sebagai umatnya, orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, adapun orang-orang Yahudi, mereka tidak meyakini kalau Nabi Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka orang-orang Yahudi berkomplot untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Sedangkan orang-orang Nasrani, ya, mereka ekstrim di dalam kecintaan mereka kepada Nabi Isa sampai-sampai menetapkan adanya sifat uluhiyah kepada diri Isa alaihissalam, dan mereka menjadikan Nabi Isa sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan trinitas yang masyhur dari mereka, ya, thalithus thalathah, bahwa Isa adalah yang ketiga dari Tuhan, tiga Tuhan yang diibadahi oleh mereka. Kemudian wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida wa ma umiru illa liya'budu, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, ay yufridu bil ibadati wat ta'ah. Jadi mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mengesakan peribadatan dan ketaatan, yakni beribadah, demikian juga menaati hanya kepada sesembahan yang satu. Siapa sesembahan yang satu tersebut? Wallahu subhanah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Selainnya, siapapun di antara makhluk, ya, yang namanya makhluk setinggi apapun kedudukannya, tidak memiliki hak untuk diibadahi. Ya, hatta makhluk yang paling tinggi kedudukannya, yakni Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah makhluk. Ya, tidak memiliki hak sedikitpun untuk diibadahi. Kemudian, la ilaha illahu, ay la ma'buda bihaqqin illahu, atau la ma'buda haqqun illahu. Bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain dia, yaitu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan dari sini bahwa ya, dari berbagai bentuk ya, yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala ada peribadatan yang batil, dan yang selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sedikitpun hak untuk diibadahi. Subhanah, lafaz subhanahu, maha suci dia, tanzihan lahu ta'ala, ini sebagai suatu bentuk tanzih, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari adanya yang selainnya yang berhak untuk dijadikan sekutu, ya, di dalam tujuan peribadatan. Sehingga seorang ketika mengucapkan subhanallah, maka dia sedang mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari adanya sifat-sifat yang kurang darinya, demikian pula ya, sifat adanya sekutu. Dia sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari adanya sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hak untuk diibadahi. Kemudian, amma yushrikun aibih. Jadi, dari apa-apa yang dipersekutukan oleh mereka orang-orang musyrikin kepada Allah. Kainan mankan, siapapun dia yang dijadikan sekutu. Fi ta'atihi wa ibadatihi. Ya, di dalam perkara ketaatan maupun peribadatan kepadanya. Li'annaha la tambagi illa lahu. Li'annaha ay al-ibadah, dikarenakan ibadah. Ya, namanya ibadah. Demikian pula ketaatan. Ya. Dan kita ketahui bahwa asas ya, dari ibadah adalah ketaatan. Ya, karena ya, kita diperintahkan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Ini ketaatan. Dan ini ibadah. Li'annaha, karena ibadah ini la tanbagi illa lahu wahdahu la syarikalah. Ya, tidaklah pantas untuk diberikan kecuali hanya kepada dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya, wa bayyana rahimahullah ma'na hadhihi al-ayata bi anna tafsiraha alladhi la iskala fihi wa la raib huwa ta'atul ulama'i wal 'ibadi wa nahwihim fil ma'siyah. Penulis rahimahullah Syekh Abdullah Al-Qarawi menjelaskan makna dari ayat ini dengan tafsiran penjelasan yang la iskala fihi wa la raib, ya, tidak ada iskal, kesulitan di dalam memahaminya, tidak pula ada keraguan di dalamnya, dalam tafsir tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan syirkut ta'ah yang disebutkan dalam ayat ini, ya, bahwa mereka telah menjadikan ya, Tuhan-Tuhan ya, dari kalangan para ulama dan ahli ibadah mereka. Kata asy-syarih, huwa ta'atul ulama'i wal-ubbadi wa nahwihim fil ma'asiyah. Apa yang dimaksud dengan menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan, ya, adalah ketaatan kepada para ulama dan kepada para ahli ibadah, atau yang semisal dengan mereka dari kalangan para pemimpin, fil ma'asiyah, di dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam maksiat ya kepada Al-Khaliq. Ya, maksiat ini sendiri ya ketika menaati makhluk bisa sampai pada tingkatan kesyirikan syirik akbar. Ya, sebagaimana disebutkan pada awal dari syarah ini. Ketika seorang mengikuti dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, pengharaman apa yang Allah halalkan, ya, dia meyakini dengan hatinya akan kebenaran ya hukum yang ditetapkan para pemimpinnya bersamaan dengan dia tahu apa hukum Allah Subhanahu wa taala tentangnya. Dikatakan selanjutnya li annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq jalla wa ala, dikarenakan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq jalla wa ala, zat yang maha mulia lagi maha tinggi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluk. Ya, setinggi apapun kedudukan seorang makhluk, kita tidak boleh menaati mereka dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam permasalahan ya, termasuk diantaranya ketaatan kepada ulil amri ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam firman-Nya, ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengisyaratkan kepada hamba-hambanya bahwa ketaatan kepada ulil amri baik dari kalangan ulama ataupun umara itu ketaatan yang terikat dengan ketaatan kepada Rasul. Jadi bukan ketaatan yang mutlak dalam segala perkara ya, tetapi ketaatan dalam ya bingkai ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni ya dalam bingkai syariat. Sehingga jika mereka memerintahkan dalam perkara yang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh mengikutinya. Kemudian la du'a'uhum iyyahum wa sujuduhum lahum wa ghairu dzalika minal ibadat, bukan yang dimaksud menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan maksudnya adalah mereka yakni para pengikut tersebut berdoa kepada yang diikuti, ya sujud kepada yang diikuti, atau bentuk-bentuk yang lain dari peribadatan-peribadatan ya, atau melakukan nazar atau yang semisalnya untuk orang-orang yang taati itu, bukan. Li'anna ta'ata ibadatun, dikarenakan ketaatan itu adalah ibadah. Balil ibadatu hiya ta'ah, bahkan ibadah itu sendiri hakikatnya merupakan ketaatan. Li'anna al-ibadata hiya ta'atullahi bimtithali ma amara bihi ala al-sunni rusulihi, dikarenakan sungguhnya ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merealisasikan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasulnya. Fahiya yani at-ta'ah min khasaisillahi taala, merupakan kekhususan yang itu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafaha li ghairihi, ya barang siapa memalingkan yakni ibadah yang ini dari ibadah adalah ketaatan kepada Allah, memalingkannya kepada selainnya yakni kepada selain Allah, fa huwa musyrikun kafir, maka dia ada seorang musyrik, seorang yang kafir. Kemudian واستدل رحمه الله على ذلك بتفسير الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Penulis rahimahullah telah berdalil dengan tafsir yakni tentang jenis kesyirikan syirik yang ketiga yakni syirku ta'ah, berdalil dengan tafsir yang datang dari hamba yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi apa yang disampaikannya, yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu fassaraha bidzalik, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini ya dengan hal tadi, yakni bentuk kesyirikan mereka menjadikan tokoh-tokoh mereka, ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang diibadahi selain Allah, bukan maksudnya ruku dan sujud kepada para ulama atau ahli ibadah mereka ya, tetapi mengikuti di dalam penghalalan apa yang Allah haramkan dan pengharaman yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Kama rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu an 'Adi ibn Hatim radhiyallahu an, sebagaimana yang telah diriwayatkan Imam at-Tirmidzi dan yang selain beliau dari sahabat 'Adi ibn Hatim radhiyallahu an. Wa abuhu Hatim huwa at-Ta'i al-mashhur bis-sakha'i wal-karam, di mana ayah dari sahabat 'Adi ya adalah At-Ta'i, seorang yang dikenal dengan sifat kedermawanannya. Qadima 'Adiyyun 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Sya'ban sanata 90 min al-Hijrah. Beliau datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di Madinah pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Kemudian beliau menyatakan keislaman. Ya, sebelumnya beliau ya seorang Nasrani. Ya, kemudian di tahun ke-9 ini menemui Nabi dan menyatakan keislamannya. Wa'asha mi'atan wa 20 sanah, dan beliau hidup ya 120 tahunan. Ya, jadi umurnya cukup panjang 120 tahun. Wa mata sanata 68, dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Radiyallahu anhu warḍah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Ya. Kembali kepada penafsiran yang datang dari Nabi ini. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah, ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam al-ayah. Bab beliau ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut mendengar Nabi membaca ayat ini. Bahwa mereka orang Yahudi telah menjadikan para ulama mereka, orang Nasrani menjadikan para pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fakultu, kata Adi, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami ini dahulu itu tidak menyembah-nyembah mereka. Ya. Karena yang difahami oleh Adi bin Hatim namanya mengibadahi, artinya ruku ataupun sujud sebatas itu. Faqala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu. Bukankah mereka, yakni para ulama Yahudi, para pendeta Nasrani mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga mengharamkannya? Mereka menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, kalian juga menghalalkannya? Fakultu, maka dijawab oleh Adi ibn Hatim, bala, kalau yang demikian iya. Jadi ini yang ada pada mereka Yahudi dan Nasrani. Ya, jika para tokoh mereka menetapkan suatu hukum halal pada itu diharamkan oleh Allah, maka diikuti. Ya. Sebaliknya, ya, jika para tokohnya menyatakan haram apa yang dihalalkan oleh Allah, juga diikuti. Kata Adi, bala, kalau yang seperti ini iya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fatilka ibadatuhum, maka seperti itulah yang dimaksud dengan peribadatan mereka. Ya, jadi mereka menaati para tokoh mereka di dalam mengikuti apa yang dihalalkan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dan mengikuti dalam pengharaman apa yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk peribadatan mereka. Hadis ini hadis yang hasan. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.